Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita masih pada pembahasan al-ithar dan juga al-muwasat. Itu dari akhlak yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan kita sudah sampai pada jenis yang kedua dari ithar yang disebutkan oleh beliau, yaitu ithar dalam perkara-perkara yang mustahabbah. Maka ini ada perbedaan pandangan di sisi para ulama. Sebagian mereka menghukuminya ini merupakan perkara yang makruh, ada juga yang membolehkannya, namun dengan catatan jika memang ada maslahat. Ada maslahat yang dicapai dengan seseorang mendahulukan orang lain dalam perkara-perkara yang mustahabbah. Maka jenis yang ketiga yang disebutkan oleh beliau, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dari macam-macam al-itsar adalah, kata beliau, al-qismu tsalits, jenis yang ketiga. Wa huwal mubahu, yaitu itsar dalam perkara-perkara yang mubah, itu perkara-perkara yang mubah. Qad yakunu mustahabban, dan terkadang, kata beliau, qad yakunu mustahabban, terkadang bisa jadi pada perkara-perkara yang mustahab, kata beliau. Tidak hanya sekedar mubah, namun pada perkara yang mustahab. Wa dzalika an tu'thira ghairaka fi amrin ghairi ta'abbuddin, kata beliau, yaitu antuk sira ghairaka, engkau mendahulukan orang lain, yaitu memberikan ithar kepada orang lain, fi amrin ghairi ta'abbuddin, itu pada perkara-perkara yang selain ta'abbuddin, itu selain pada perkara-perkara yang sifatnya ta'abbud, itu ta'abbud peribadatan itu. Jadi kita mendahulukan orang lain pada perkara-perkara yang sifatnya itu bukan ta'abbud, itu dalam masalah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adapun yang contoh-contoh sebelumnya itu biasanya pada masalah-masalah ibadah. Yaitu mendahulukan orang lain untuk berwudu dalam kondisi air itu hanya cukup satu orang, ataukah sudah mendapatkan shaf yang pertama kemudian diberikan kepada orang lain, itu adalah merupakan perkara-perkara yang sifatnya ta'abbud, itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sini adalah mendahulukan orang lain pada selain jenis ta'abbud, itu peribadatan. Yaitu kata beliau, ai tu'thiru ghairaka wa tuqaddimuhu ala nafsika fi amrin ghairi ta'abbuddin. Yaitu engkau mendahulukan orang lain atas dirimu pada perkara-perkara yang sifatnya itu bukan ta'abbud, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan contoh akan jelas, kata beliau, wa mithaluhu, Dan contohnya adalah ayyakuna ma'aka ta'amun wa anta ja'i'un. Misalnya adalah engkau memiliki ta'am, itu memiliki makanan dalam kondisi engkau ja'i, yaitu lapar. Dalam kondisi engkau lapar. Wa sahibun laka ja'un misluk. Sementara temanmu, itu sahibun lak, temanmu juga merasakan rasa lapar seperti yang kau rasakan. Sama-sama merasakan rasa lapar. Maka beliau fa fi hadhil hali idza atharta fa innaka mahmudun ala hadzal ithar. Maka dalam kondisi yang seperti ini, jika engkau atharta, itu melakukan ithar, itu memberikan kepada orang lain makanan tersebut sementara engkau membutuhkannya, butuh untuk menghilangkan rasa laparmu, maka kata beliau fa innaka mahmudun ala hadzal ithar, maka engkau adalah orang yang terpuji ala hadzal ithar, atas perbuatan ithar tersebut, mendahulukan orang lain. Tentunya apa yang disebutkan oleh beliau ini seperti yang sudah disebutkan tadi, itu sekedar memberikan makanan itu kepada orang lain, sementara makanan adalah merupakan perkara yang mubah hukumnya, itu perkara yang mubah yang pada dasarnya tidak ada kaitannya dengan masalah ibadah. Maka ithar yang semacam ini, jika seseorang melakukannya, maka seseorang ini mahmudun, akan terpuji, akan mendapatkan sanjungan, itu terpuji. Terpuji dikarenakan dia lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Liqaulillahi tabaraka wa ta'ala fi wasfil ansar. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala fi wasfil ansar, itu ketika Allah subhanahu wa ta'ala mensifati sifat-sifatnya orang-orang ansar, itu mensifati orang-orang ansar yang sudah kita lewati penjelasan dari As-Sa'di rahimahullah. Orang-orang ansar ini memiliki keutamaan yang luar biasa, memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya dari selain mereka, yaitu sikap ithar yang dimiliki oleh mereka. Seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-9, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ walau kana bihim khasasah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang tabawa ad-dar wal iman, yang sudah mendiami, bertinggal di ad-dar, itu di negeri Madinah, dan juga beriman sebelum mereka, yuhibbuna man hajara ilaihim, orang-orang yang sudah tinggal di Madinah, itu orang-orang ansar, mereka ini yuhibbuna man hajara ilaihim, mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Itu al-muhajirin. Ini dicintai oleh orang-orang ansar. Tentunya cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala sifat yang berikutnya. Dan mereka tidak mendapati dalam dada-dada mereka حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا. Rasa ingin memiliki apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, itu kepada orang-orang muhajirin. Mereka tidak menaruh keinginan terhadap harta-harta ataukah yang lainnya yang dimiliki oleh orang-orang muhajirin. Menunjukkan mereka tidak memiliki hasad. Hati mereka bersih dari penyakit-penyakit yang seperti itu. Ini keutamaan orang-orang ansar. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ walau kana bihim khasasah. Dan mereka lebih mengutamakan orang lain. Wa yu'thiruna ala anfusihim, di atas diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah. Walaupun mereka ini kondisinya sebenarnya dalam kondisi khasasah, itu sangat butuh, sangat memerlukan apa yang mereka berikan kepada orang-orang muhajirin. Seperti yang sudah kita lewati dari penjelasan As-Sa'di rahimahullah, yaitu orang-orang ansar, mereka memberikan harta-harta mereka kepada orang-orang muhajirin. dalam kondisi mereka membutuhkannya. Bahkan disebut oleh Sa'di rahimahullah, dalam kondisi mereka sangat butuh, itu darurah. Dalam kondisi sangat membutuhkannya, harta yang diberikan kepada orang-orang Ansar. Apa yang dicintai oleh jiwa-jiwa mereka, mereka berikan kepada orang-orang Muhajirin. Ini akhlak yang mulia yang dimiliki oleh orang-orang Ansar, yaitu mereka mencurahkan harta mereka, jiwa mereka, bahkan yang lain dari perkara-perkara yang dicintai oleh mereka, diberikan kepada orang-orang Ansar. Maka memberikan perkara-perkara yang demikian, makanan, minuman, harta dan juga yang lainnya, ini adalah merupakan perkara yang mubah. Itu perkara yang mubah, itu harta merupakan perkara yang mubah, makanan, minuman dan juga yang lainnya, yang seseorang itu akan terpuji dengan melakukan itsar yang semacam ini. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pun memuji mereka, memuji orang-orang Ansar, dikarenakan mereka memiliki sifat-sifat yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lainnya. Di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin setelah membawakan ayat tersebut, kata beliau, wa wajhu itsarihim ala anfusihim, dan sisi itsar mereka, sisi itsar yang dimiliki oleh orang-orang Ansar itu lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka. Sisinya adalah, kata beliau, annal muhajirina lamma qadimul madinata talaqqahum al ansaru bil ikrami wal ihtirami wal isari bil ma. Sisi kenapa orang-orang Ansar dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki isar, itu memiliki sifat lebih mendahulukan orang lain di atas pribadi-pribadi mereka. Itu dikatakan oleh beliau di sini bahwasanya orang-orang Muhajirin, ketika mereka sudah sampai di kota Madinah, maka orang-orang Ansar talaqqahum bil ikram, menyambut mereka dengan al ikram, itu memuliakan mereka, dimuliakan, dihormati, wal isari bil mal, dan juga orang-orang Ansar mereka lebih mengutamakan orang-orang Muhajirin daripada diri mereka sendiri dalam masalah al-mal, itu harta. Itu artinya mereka mencurahkan harta-harta yang dicintai oleh mereka, diberikan kepada saudara yang berhijrah dari kota Makkah menuju Madinah, menuju tempat tinggal mereka. Sampai-sampai dikatakan oleh beliau di sini, hatta anna ba'dahum yaqulu li akhihi al-muhajiri, sampai-sampai sebagian mereka, sebagian orang-orang Ansar ini menyatakan kepada saudaranya dari kalangan al-muhajirin, dari kalangan al-muhajirin yang berhijrah kepada mereka, orang Ansar tersebut menawarkan, menyatakan, in syi'ta an atanazala an ihda zaujati laka fa'altu. Kata beliau, wahai al-muhajirin, jika engkau menghendaki untuk aku an atanazzal, itu atanazalu, itu mengalah, untuk aku mengalah, menceraikan salah satu dari istriku ini untuk engkau nikahi, fa'altu, aku pun akan melakukannya. Ini isar yang luar biasa. Tidak hanya berupa harta, tidak hanya berupa makanan, minuman dan juga yang lainnya. Sampai-sampai sebagian mereka menyatakan, kalau engkau menghendaki untuk aku menceraikan salah satu istriku, kemudian engkau nikahi, aku pun akan melakukannya. Ini tawaran kepada orang-orang Muhajirin. Itu karena mereka seperti yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbuna man hajara ilaihim, sangat mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Cintanya ini dibangun lillah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, fillahi subhanahu wa ta'ala, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga harta, kemudian perkara-perkara yang lainnya, ini pun mereka berikan kepada orang-orang Muhajirin. Kemudian kata beliau selanjutnya, yakni yutallikuha fayatazawwajuha al-muhajiri ba'da mudhi iddatiha. Itu artinya, orang Ansar tersebut menceraikan salah satu dari istrinya, kemudian dinikahi oleh al-muhajir, itu orang yang berhijrah, setelah berlalu masa iddahnya. Itu setelah berlalu masa iddahnya, diceraikan oleh orang Ansar, kemudian berlalu masa iddahnya, baru dinikahi oleh orang Muhajirin tersebut. Ini isar yang luar biasa. Istri yang dicintai itu pun, kalau al-muhajirin menghendaki untuk menikah dengan salah satu istri dari orang-orang Ansar setelah diceraikan dan berlalu masa iddahnya, itu pun akan dilakukan oleh orang-orang Ansar. Oleh karena itu As-Sa'di rahimahullah, seperti yang sudah kita lewati, apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang Ansar dari bentuk-bentuk isar kepada mereka, dari perkara-perkara yang dicintai oleh diri-diri mereka, dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullah, wa hadza la yakunu illa min khuluqin zakiyyin. Yang seperti ini tidak akan terwujud kecuali dari orang yang memiliki khuluqin zaki, itu orang yang memiliki akhlak yang murni, akhlak yang bersih. Itu akhlak yang bersih. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menyatakan wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan orang-orang muhajirin tidak mendapatkan dalam dada-dada mereka rasa ingin memiliki apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Itu. Orang-orang Ansar tidak menaruh keinginan dari harta-harta yang dimiliki oleh orang-orang muhajirin. Tidak memiliki hasad sama sekali. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka benar-benar membantu orang-orang muhajirin, isar mereka ini diwujudkan oleh orang-orang Ansar dikarenakan mereka memiliki akhlak yang murni, akhlak yang zaki, akhlak yang bersih, seperti yang dinyatakan oleh As-Sa'di rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau, wa hada min siddati itharihim radhiyallahu anhum li ikhwanihim al-muhajirin. Dan ini adalah merupakan siddati itharihim, itu isar mereka yang sangat tinggi kepada saudara-saudara mereka dari kalangan al-muhajirin itu. Tidak hanya harta, bahkan seperti yang disebutkan oleh beliau, istri mereka pun rela untuk diceraikan untuk dinikahi oleh orang-orang muhajirin. Kemudian kata beliau setelahnya, wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya dari ayat yang menunjukkan dalil adanya isar dalam pembahasan ini, dalam surat Al-Insan ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Dan mereka, orang-orang al-abrar, orang-orang yang baik, di antara sifat-sifat mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian sifat-sifat yang dimiliki oleh mereka, mereka adalah yut'imuna at'ama, mereka suka memberikan makanan. Ala hubbihi, dalam kondisi mereka mencintai makanan-makanan yang diberikan tersebut. Mereka berikan itu semuanya kepada miskina wa yatima wa asira. Mereka berikan makanan yang mereka cintai tadi kepada orang-orang miskin. Demikian pula anak-anak yatim dan juga asiran, kepada tawanan-tawanan. Dalam kondisi mereka mencintai apa? Makanan-makanan yang diberikan. Namun mereka mengalahkan rasa cintanya kepada makanan tersebut. Mereka mengalahkan rasa cintanya kepada makanan tersebut dengan memberikan makanan tersebut kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, demikian pula para tawanan. Tentunya ini adalah merupakan isar yang dimiliki oleh al-abrar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat tadi. Yani kata beliau, yud'imuna at'ama wa hum yuhibbunahu miskina wa yatima wa asira. Itu artinya mereka memberikan makanan dalam kondisi mereka mencintai makanan tersebut diberikan kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim dan juga tawanan. Wa yatrukuna anfusahum, dan mereka meninggalkan diri mereka, artinya diri-diri mereka dikalahkan kemudian diberikan kepada yang membutuhkannya, miskinan wa yatima wa asira. Hadza aidan min babil isar, kata beliau, ini juga termasuk dalam bab al-isar, lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, walaupun dirinya sendiri membutuhkannya, mencintainya dan juga yang lainnya. Kemudian dalil yang berikutnya, itu dalil dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh beliau di sini. Dan hadis ini seperti yang telah disinggung oleh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, di antara isar dari orang-orang Ansar adalah kisahnya Al-Ansari, itu salah satu dari orang Ansar seperti yang akan disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin, di mana kisah tersebut adalah merupakan sebab turunnya surat Al-Hasr tadi, itu yang disebutkan oleh beliau sebelumnya, walladzina tabawwa'ud dar, dan juga sebelumnya. Yaitu kata beliau, Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, jaa'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang, lantas dia menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni majhudun, sesungguhnya aku ini dalam kondisi susah, dalam kondisi payah, itu dalam kondisi fakir, tidak memiliki apa-apa. Farsala ila ba'di nisa'ihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada sebagian dari istrinya menanyakan apakah di istri-istrinya tersebut memiliki sesuatu untuk diberikan kepada tamunya yang datang tadi, yang menyatakan inni majhud, saya tidak memiliki apa-apa, saya dalam kondisi payah, dalam kondisi susah, dalam kondisi fakir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada sebagian dari istrinya bertanya kepada mereka apakah mereka ini memiliki sesuatu yang bisa diberikan untuk menjamu tamunya. Faqalat, maka salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqqi ma indi illa ma'un." Demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, "Ma indi illa ma'un." Sesungguhnya aku tidak memiliki sesuatu kecuali berupa air saja. Bayangkan ini istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri seorang yang sangat mulia. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau memiliki sesuatu untuk dijadikan sebagai hidangan, jamuan bagi tamuku? Istrinya menjawab, aku tidak memiliki sesuatu kecuali hanya air putih saja. Tsumma arsala ila ukhra. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada istri yang lainnya bertanya dengan pertanyaan yang sama, apakah memiliki sesuatu? Faqalat mithla dzalik, ternyata istri yang berikutnya pun menyatakan sama seperti yang dinyatakan sebelumnya, tidak memiliki apa-apa kecuali air putih saja. Hatta qulna kulluhunna mithla dzalik, bahkan kata beliau semuanya menyatakan hal yang sama seperti yang dinyatakan oleh istri yang pertama tadi, saya tidak memiliki apa-apa kecuali air putih saja. Bayangkan, seperti yang disebutkan oleh beliau, 9 rumah dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki apa-apa. Padahal beliau adalah orang yang sangat mulia di tengah-tengah manusia dan juga orang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena beliau adalah orang yang sangat zuhud terhadap dunia, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dunia itu hanya sekedarnya saja, dan Allah Subhanahu wa taala lebih memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah yang lain, yaitu agama. Itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, hatta qulna kulluhunna mithla dzalik, la walladzi ba'athaka bil haqqi ma 'indi illa ma'un. Hingga seluruhnya istri-istri yang didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan hal yang sama, itu demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak memiliki sesuatu kecuali air saja. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika mendengar seluruh istrinya tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan sebagai hidangan, jamuan bagi tamunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man yudayyifu hadza al-lailata, siapakah yang mau menjamu tamuku ini malam hari ini? Ditawarkan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ada dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mau menjamu tamunya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hadis ini seperti yang akan disebutkan faedahnya, boleh untuk menawarkan kepada orang lain ketika kita tidak mampu untuk menjamu tamu yang datang kepada kita. Itu seperti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini ditawarkan kepada para sahabat-sahabatnya, man yudayyifu hadza al-lailata, siapakah yang mau untuk menjamu tamuku ini malam hari ini? Maka tawaran tersebut disambut oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Di sini dikatakan oleh beliau, faqala rajulun minal ansar, maka berkatalah salah satu sahabat dari kalangan ansar, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah yang akan menjamu tamumu. Ini jawaban dari al-ansari, salah satu sahabat dari suku ansar, dia menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya yang akan siap menjamu tamu engkau ya Rasulullah. Kemudian kata beliau, fantalaqa bihi ila rahlih, maka beranjaklah al-ansar tersebut dengan membawa tamunya ila rahlih, itu ke rumahnya, ke tempat tinggalnya. Maka sesampainya di rumahnya, faqala limra'atihi, maka berkatalah ansari tadi, salah satu sahabat dari suku ansar berkata kepada istrinya ketika pulang dengan membawa tamu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kepada istrinya, akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai istriku, akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, muliakanlah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu muliakanlah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Di sini pun diambil faedah seperti yang disebutkan oleh beliau, bahwasanya para sahabat ini sangat beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia sanggup untuk menjamu tamu tadi, dia tidak menyatakan jamu, wahai istriku jamu, berikanlah hidangan kepada tamu kita ini. Akan tapi yang dinyatakan oleh sahabat tadi adalah, wahai istriku, muliakanlah, berikanlah hidangan kepada tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamunya tersebut masih dikatakan sebagai tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau di sini, wa fi riwayatin qala limra'atihi, dan dalam riwayat yang lainnya, Ansari tadi, itu salah satu sahabat dari Ansar tersebut, menyatakan kepada istrinya. Dalam riwayat yang lainnya, dia menyatakan, hal indaki syai'un, wahai istriku, apakah engkau memiliki sesuatu? Itu sesuatu yang bisa digunakan sebagai hidangan untuk tamunya. Faqalat, maka istrinya menyatakan, la illa kutasibiyani, tidak, aku tidak memiliki sesuatu kecuali kutasibiyani, kecuali makanan anak kita, itu makanan bayi kita. Bayangkan, ini menunjukkan bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dalam kondisi miskin, mereka tidak memiliki apa-apa, namun dalam kebaikan mereka berlomba-lomba. Seperti tadi jawabannya istrinya, ketika ditanya apakah engkau memiliki sesuatu, ternyata istrinya menjawab, tidak, aku tidak memiliki sesuatu selain daripada makanan bayi kita, itu bayi kita ini. Qala, maka suaminya menyatakan kepada istrinya, walaupun yang dimiliki hanya sekedar makanan yang bisa digunakan untuk memberikan rasa kenyang kepada anaknya, kepada bayinya, dia menyatakan kepada istrinya, fa'allilihim bisyai'in, wa idza aradul asya'a fanawwimihim. Kata dia, kata Ansari tadi, fa'allilihim bisyai'in, hiburlah mereka, itu anak-anak kita, bisyai'in, dengan sesuatu, itu sehingga mereka lupa. Itu wa idza aradul asya'a fanawwimihim, maka jika mereka menginginkan untuk makan malam, fanawwimihim, maka tidurkanlah mereka, dihibur supaya lupa dengan makanannya. Kemudian jika minta, maka ditidurkannya, itu ditidurkan oleh istrinya. Ini luar biasa. Kemudian kata beliau, kata Ansari tersebut, wa idza dakhala daifuna, terus ini ditulis daifan, yang benar adalah daifuna, wa idza dakhala daifuna fa'atfi siraja, maka jika sudah masuk tamu kita ini, yaitu tamu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atfi siraja, maka matikanlah lampu, itu matikanlah lampu, wa arihi anna na'kul, dan perlihatkanlah kepada tamu tersebut bahwasanya kita juga sedang makan, yaitu pura-pura diri untuk makan malam bersama dengan tamunya. Itu lampunya dimatikan sehingga seolah-olah tuan rumahnya ini juga bisa istirahat dengan datangnya tamu tersebut, sehingga tamunya tidak memiliki prasangka mengganggu tuannya yang ada di rumahnya, mengganggu yang didatangi tamunya tersebut. Ini sehingga di sini dikatakan oleh Ansari tersebut kepada istrinya, jika tamu kita ini sudah masuk, maka matikanlah lampu dan perlihatkanlah kepada tamu kita bahwasanya kita juga makan malam. Faqa'adu wa akala ad-dhaifu wa bata tawiyaini. Maka mereka pun duduk sementara ad-dhaif, yaitu tamu tadi ini makan, menikmati hidangan makan malamnya. Wa bata tawiyaini, sementara Ansari tadi dengan istrinya, keduanya ini bata tawiyaini, bermalam, tidur malam dalam kondisi tawiyaini, itu tidak makan malam. Padahal makanan yang dihidangkan adalah makanan yang disiapkan untuk anaknya. Keduanya siap untuk lapar hanya untuk menjamu tamu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dikatakan oleh beliau, falamma asbaha ghada 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sudah pagi hari, maka Ansari tersebut pun menghadap, bersegera menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad ajiballahu min sani'ikuma bidayfikuma al-lailata. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ansari tadi, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala ajiballah, itu merasa ta'ajub, merasa heran, merasa kagum terhadap sani'ikuma, terhadap perbuatan kalian berdua. Bidayfikuma al-lailata, apa yang kalian lakukan terhadap tamu kalian berdua tadi malam. Ini pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ansari tadi. Ini hadis yang sangat mulia, yang menunjukkan isar mereka, isar yang dimiliki oleh orang-orang Ansar yang luar biasa. Dalam kondisi mereka sebenarnya membutuhkan makanan tadi, bahkan itu adalah makanan bayi mereka, akan tetapi karena sikap isar yang dimiliki oleh mereka, mereka pun rela untuk memberikan makanan tersebut kepada orang lain. Ini akhlak yang sangat mulia, persis seperti yang dinyatakan oleh Sa'di rahimahullah, la yakunu illa min khuluqin zakiyyin. Tidak akan terwujud, tidak akan muncul kecuali dari orang yang memiliki akhlak yang zaki, itu akhlak yang suci seperti yang dikatakan oleh Sa'di rahimahullah taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji orang tadi, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala kagum terhadap perbuatan kalian memperlakukan tamu kalian berdua tadi malam. Itu luar biasa. Ini muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata beliau di sini, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, beliau menyatakan, hadzal haditsu al-'azimul 'ajib, hadis ini yang agung itu, hadis yang agung ini dan juga hadis yang sangat mengherankan, yang sangat mengagumkan, alladhi yubayyinu hala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi haitsu ja'ahu rajulun faqala. Itu hadis yang sangat mengagumkan, hadis yang menjelaskan kepada kita tentang kondisi, keadaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kondisi mereka. Itu sangat zuhud terhadap dunia. Mereka tidak memiliki dunia, tidak memiliki harta yang sangat banyak. Haitsu ja'ahu rajulun faqala, dari sisi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang dan menyatakan kepada beliau, ya Rasulullah, inni majhudun, wahai Rasulullah, aku adalah orang yang majhud, yakni kata beliau, itu majhud minal faqri wal ju', itu dia tidak memiliki sesuatu, payah dalam kondisi susah karena fakir dan juga lapar menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa dhaifun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang tadi ini tamu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farsala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila zawjatihi wahidatin tilwal ukhra. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada istri-istri beliau satu persatu, yas'aluha hal indaha syai'un. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka satu persatu, apakah istrinya tersebut memiliki sesuatu. Fakanat kullu wahidatin taqul, maka masing-masing dari istrinya tersebut menyatakan, la walladhi ba'athaka bil haqqi ma 'indi illa al ma, demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak memiliki sesuatu kecuali air, kata istri-istri mereka menjawab dengan jawaban yang sama. Kata beliau di sini, tis'atu abyatin lirrasul sallallahu alaihi wasallam laisa fiha illa al-ma. 9 rumah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 9 rumah dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masing-masingnya tidak memiliki sesuatu selain daripada al-ma. Ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau pada zaman sekarang orang yang kondisinya seperti ini, maka akan dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Tidak bertanggung jawab kepada istrinya. Istrinya ditelantarkan, anaknya ditelantarkan, dan juga yang lainnya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 rumah. 9 rumah tidak memiliki sesuatu kecuali air putih saja. Ma'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam law sa'a yusayyira Allahu al-jibala ma'hu dhahaban la sarat. Kata beliau, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menjalankan gunung tersebut, itu menjalankan gunung, artinya menghilangkan gunung tersebut, niscaya gunung tersebut itu pun akan hilang. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya Allah menghendaki untuk menjalankan gunung, itu menghilangkan gunung yang ada di kota Madinah tersebut, ini niscaya gunung tersebut itu pun akan hilang. Lakinnahu alaihi salatu wassalam kana azhadan nasi fid dunya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang paling zuhud di dunia, manusia yang paling zuhud terhadap dunia. Kullu buyutihi at-tis'ah laisa fiha syai'un illal ma. Seluruh rumahnya yang jumlahnya 9, tidak ada di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam, itu rumah-rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di dalamnya kecuali hanya sekedar air putih saja. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengutus bertanya kepada salah satu atau bertanya kepada seluruh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan jawaban yang seperti kita dengar tadi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, man yudayyifu hadzal lailata, siapakah yang mau menjamu tamu ini malam hari ini? Yakni hadza dhaif, itu menjamu tamu beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun minal ansar, ana ya Rasulullah. Maka salah satu dari sahabat al-ansar menjawab, saya wahai Rasulullah, ana udayyifuhu, saya yang akan menjamu orang tersebut. Fadhaba birrajuli ila rahlihi, maka Ansari tersebut itu pun pergi bersama tamunya tadi menuju rumahnya. Wa qala limra'atihi hal indaki syai'un, dan Ansari tadi berkata kepada istrinya, apakah engkau memiliki sesuatu wahai istriku? Qalat la illa ta'ama sibyani, tidak, aku tidak memiliki sesuatu kecuali makanan untuk bayiku ini. Ya'ni laisa indaha fil baiti illa al-'asha lahum tilka lailata faqat. Itu artinya istrinya menjawab bahwasanya dia tidak memiliki sesuatu yang ada di rumahnya kecuali makanan bagi mereka, itu bagi keluarga mereka malam itu tok, kata beliau, itu hanya malam itu saja, tidak dimiliki selainnya. Faqala, maka Ansari tersebut pun berkata kepada istrinya, akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, muliakanlah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amaraha an tuzhila auladaha wa tulhihim, dan suaminya itu pun memerintahkan kepada istrinya untuk menyibukkan anak-anaknya, menghibur mereka, dan juga wa tulhihim, itu melalaikan mereka dengan sesuatu supaya lalai, supaya lupa terhadap makan malamnya. Hatta idza jaa waqtu ta'ami nawwamathum, hingga telah datang waktu ta'am, itu waktu untuk makan, itu menjamu tamunya tersebut, maka istrinya ini pun menidurkan anak-anaknya. Fa'atfa'at al-misbaha, dan mematikan lampu. Wa'arad ad-daifa annahum ya'kuluna ma'hu fa'fa'alat, dan memperlihatkan kepada tamu bahwasanya mereka di rumah ini sedang makan bersama tamu tersebut. Fa'fa'alat, maka istrinya ini pun melakukan apa yang diperintahkan oleh suaminya. Hadda'at as-sibyan wa'allalat wa nawwamathum. Maka istrinya ini pun mendiamkan anak-anaknya, yaitu as-sibyan, bayi-bayi mereka, anak-anaknya, dan menghibur mereka serta menidurkan mereka. Fanamu 'ala ghairi 'asha'in, maka mereka ini tidur dalam kondisi ghairi 'asha, itu tidak makan malam. Kita lanjutkan kembali. Kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fanamu 'ala ghairi 'asha'in, maka mereka seluruhnya, keluarga tersebut, itu keluarga Anshari tadi, tidur dalam kondisi ghairu 'asha'in, itu tidak makan malam. Thumma innal 'asha'a lamma qadima adfa'at al-misbaha wa arat ad-dhaifa annaha ta'kulu hiya wa zawjuha. Kemudian ketika sudah datang waktu makan malam, adfa'at al-misbaha, maka istrinya pun mematikan lampu. Wa arat ad-dhaifa annaha ta'kulu hiya wa zawjuha, dan menampakkan, memperlihatkan kepada tamunya bahwasanya istrinya dan juga suaminya ini keduanya sedang makan, itu sama-sama menikmati hidangan makan malam. Wa huma la ya'kula, namun pada hakikatnya keduanya tidak makan. Fa sabi'a ad-dhaifu wa bata tawiyaini, maka tamunya itu pun merasa kenyang, akan tetapi keduanya itu, suami dan istri dari Anshar tersebut, ini bata tawiyaini, yakni kata beliau ghairu muta'asyyaini, itu tidak menikmati makan malam. Ikraman lidhaifir rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk memuliakan tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma innahu asbaha fahada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika masuk pada pagi hari, itu ketika sudah pagi hari, faghada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka bersegera pagi-pagi untuk datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu ar-rasulu alaihi salatu wassalam annallaha qad ajiba min sani'ihima tilkal lailah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepadanya, kepada Anshari tadi, bahwasanya Allah subhanahu wa taala kagum terhadap perbuatan dari istrinya itu, dari keluarga tersebut, dari keduanya, itu tilkal lailah, malam tadi, itu tadi malam itu, terhadap tamunya tadi. Wal ajabu huna ajabu istihsanin istahsana azza wa jalla soni'ahuma tilkal lailah, itu artinya Allah subhanahu wa ta'ala menganggap baik apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh mereka berdua pada malam hari itu, itu ketika menjamu tamunya. Ini ajab, itu herannya Allah subhanahu wa ta'ala, kagumnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada salah satu perbuatan hambanya, itu ketika menjamu tamunya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala di sini ajab adalah menganggap baik perbuatan tersebut. Nah, ini kisah Anshari, sehingga dengan kisah tersebut seperti yang dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullah, turun ayat yang sudah kita lewati, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka orang-orang Anshar lebih mengutamakan orang lain di atas diri mereka sendiri, walaupun sebenarnya mereka khasasah, sangat memerlukannya dalam kondisi masa. Nah, ini dalil yang disebutkan oleh beliau, sangat gamblang sekali bentuk itharnya orang-orang Anshar, yang dengan itu mereka memiliki akhlak yang sangat mulia yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Kata beliau di sini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa fi hadzal hadits min al-fawaid ma yali. Maka dalam hadis ini terdapat faidah-faidah sebagai berikut ini. Awalan, yang pertama adalah bayanu hali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan tentang keadaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kondisinya seperti yang sudah kita dengar tadi. 9 rumah tidak memiliki sesuatu kecuali air putih yang bisa digunakan untuk menjamu tamu yang datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, alaihi min bayanu hali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min sadfil aisy wa qillati dzatil yadi Itu keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min syadfil aiz, itu hidup yang serba kekurangan. Wa qillati dzatil yad, dan sedikitnya apa yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, itu tidak memiliki harta yang banyak beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana ma annahu sallallahu alaihi wasallam akramal khalqi 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kondisi beliau, beliau adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walau kanatid dunya tusawi inda Allahi syai'an, lakana abarran nasi biha wa ahakkahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya dunia itu ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya abarrun nasi biha wa ahakkuhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka niscaya manusia yang paling baik dan juga yang paling berhak untuk mendapatkan dunia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau seandainya dunia itu ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakinnaha atau walakinnaha la tusawi syai'an, akan tetapi dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, law sawatid dunya janaha ba'udah lam yaski minha ar-rabbu dal kufrani, lakinnaha wallahi ahkaru indahu min dal janahil qasiri at-tayarani. Kata beliau, kalau seandainya dunia ini sebanding dengan janaha ba'udah, dengan satu sayap dari seekor nyamuk, lam yaski minha ar-rabbu dal kufrani, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan minum kepada orang-orang kafir. Akan tetapi demi Allah, dunia itu ahkaru indahu, lebih hina di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibanding min dal janahil qasiri at-tayarani, dibanding satu sayap dari seekor nyamuk, itu satu sayap yang digunakan untuk terbang oleh ekor nyamuk. Ini karena dunia memang tidak memiliki nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan nabinya sallallahu alaihi wasallam bukan dengan dunia namun dengan yang lainnya, yaitu dengan wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau, sehingga beliau diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, ahkaru min janahil ba'udati inda Allah falaysat bisyai, dunia itu lebih hina, lebih rendah daripada sayap seekor nyamuk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Falaysat bisyai, sehingga dunia ini tidak ada nilainya sedikit pun, kata beliau. Ini faidah yang pertama. Tsanian, faidah yang kedua adalah husnu adabi sahabati ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagusnya adab para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu? Yaitu dikatakan oleh beliau di sini, fa inna hadzal ansariyah radhiyallahu anhu qala li zaujatihi, karena ansari tadi, itu sahabat ansar ini, berkata kepada istrinya ketika pulang dengan membawa tamu, dia menyatakan kepada istrinya, akrimi dhaifa rasulillah sallallahu alaihi wasallam, falam yakul akrimi dhaifana. Ansari tadi menyatakan kepada istrinya, muliakanlah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamunya tersebut masih dianggap oleh Ansari tadi sebagai tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia yang menyanggupi untuk menjamunya. Namun sebagai bentuk adab mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak menyatakan akrimi dhaifana, muliakanlah tamu kita ini. Muliakanlah tamu kita ini. Namun yang dikatakan oleh Ansari tadi, akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab yang dimiliki oleh mereka. Adab yang dimiliki oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma anna alladhi adhafahu fil haqiqati huwa hadha ar-rajul, lakinnahu adhafahu niyabatan 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal kata beliau, alladhi adhafahu, yang menjamu tamu tadi, pada hakikatnya adalah dia, itu hadar rajul, itu laki-laki tadi dari suku Ansar, Akan tetapi adhafahu niyabatan 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dia menjamu tamu tadi karena sebagai niyabah, sebagai pengganti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai pengganti. Itu wakilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'alahu dhaifan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah dia pun menganggap, menjadikan tamunya tersebut sebagai tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dianggap sebagai tamu dirinya sendiri. Ini adab yang dimiliki oleh mereka ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian salisan, yang ketiga kata beliau, annahu yajuzu 'ardu dhiyafah 'alan nas, bahwasanya diperbolehkan untuk menawarkan jamuan tamu, itu menawarkan kepada manusia untuk menjamu tamu yang datang kepada dirinya. Wa la yu'addu hadha minal mas'alatil madmumah, dan yang seperti ini tidak teranggap sebagai al-mas'alah al-madmumah, yaitu meminta-minta yang tercelah, yaitu meminta kepada tetangganya ataukah yang lainnya untuk menjamu tamunya. Ini tidak dianggap sebagai hal yang demikian. Tidak dianggap sebagai al-mas'alah al-madmumah, yaitu meminta-minta yang tercela. Kenapa? Dikatakan oleh beliau, awalan li'annahu lam yu'ayyin. Yang pertama alasannya adalah, kenapa itu tidak dianggap sebagai permintaan yang tercela hukumnya dalam syariat? Yang pertama karena kata beliau, li'annahu lam yu'ayyin, karena itu tidak ditakyin, yaitu dia tidak mentakyin. Falam yakul, dia tidak menyatakan ketika menawarkan, ya fulan dhaifun dhaif hadzal rajul, ya fulan, wahai fulan, dengan menyebut namanya misalnya, dhaif hadzal rajul, jamu tamu ini, itu misalnya menyebut namanya Muhammad atau Zaid ataukah yang lainnya, wahai Muhammad, wahai Zaid, jamu tamu ini. Kalau seperti itu berarti mentakyin. Kalau mentakyin, ini baru dikatakan sebagai al mas'alah al madmumah. Berarti tawarannya adalah tawaran yang umum. Siapa yang mau menjamu tamu ini? Maka ini yang diperbolehkan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, siapakah yang mau menjamu tamu ini malam ini? Kata beliau, hatta naqul innahu ahrajahu, hingga kita menyatakan, kalau menyatakan seperti tadi, itu wahai fulan, dengan menyebut namanya, kita menyatakan innahu ahrajahu, mungkin yang seperti itu akan memberatkan yang diminta. Wa annahu innama huwa ala sabilil umum, akan tetapi yang diperbolehkan itu adalah ala sabilil umum, itu ala sabilil umum, dengan cara yang umum, artinya dengan cara tidak mentakyin orang yang diminta tersebut. Fayajuzu lil insani masalan, maka diperbolehkan berdasarkan hal ini bagi seseorang misalnya, idza nazala bihi dhaifun wa kana mazghulan aw laysa indahu ma yudayyifuhu bihi ay yaqula liman hawlahu man yudayyifu hadzal rajula. Misalnya ada tamu yang datang kepada dirinya sementara dia sangat sibuk, misalnya sangat sibuk, yang kesibukannya ini tidak bisa ditinggal, ataukah keadaan yang lainnya, mungkin dia tidak sibuk namun dia tidak memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk menjamu tamunya, maka jika datang tamu kepadanya mungkin sibuk ataukah tidak memiliki sesuatu, boleh baginya untuk menyatakan, berkata kepada orang-orang yang di sekitarnya, man yudayyifu hadzal rajula, siapakah yang mau untuk menjamu tamu ini. Ini diperbolehkan, namun tidak mentakyin seperti yang dinyatakan oleh beliau, wahai fulan misalnya, wahai Zaid, wahai Muhammad ataukah yang lainnya. Ini sekedar contoh. Maka yang seperti ini adalah mentakyin, yang dikhawatirkan itu akan memberatkannya. Namun ini tawaran bersifat umum, siapa yang mau untuk menjamu tamu ini. Maka jika dia menyatakan yang seperti ini, dikatakan oleh beliau, wala haraj fi dhalik, yang seperti ini tidak mengapa. Boleh untuk menawarkan siapakah yang mau menjamu tamu yang datang kepada dirinya, mungkin karena sibuk, dengan kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, ataukah kalau dia tidak sibuk, tidak memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk menjamu tamunya. Dan ini diperbolehkan seperti amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah kita lewati. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Tersisa beberapa faedah, fa insyaallah kita akan sempurnakan pada kesempatan yang mendatang bi'nillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.